O-G-S Yox Young Lex B-Y-C-A It's your boy Hey Kamu mau bisa Ya aku ikut aja Hapus tentang kita Enggak jadi masalah Aku tinggal Aku delete kontak Aku delete kontakmu Alright, mendingan lo sekarang minggat Mau balikan, udah telat Waktu gue sayang sama lo udah lewat Oh, masih banyak yang harus gue urus Sekarang gue move on, itu harus jangan sok Lo pikir lo bagus, gue enggak Galauin lo terus Kalau lo sayang sama dia Kenapa kita jadian? Gue bukan tempat olahraga Gue bukan tempat pelarian Galauin lo terus Capek deh Hidup gue sekarang lebih pede Sekarang hati gue lebih oke Karena lo udah gue DC Gue gak bisa Ya aku ikut aja Hapus tentang kita Enggak jadi masalah Aku tinggal Aku delete kontak Aku delete kontak Minta gue sediakan Yang lo inginkan gue berikan Tapi kalau cuma 1-2 bulan Jangan di sini ini hati bukan kos-kosan Gue ingetin sekali lagi Mendingan lo sekarang pergi Emang lo dulu di hati Tapi sekarang lo udah gak berarti Bos, lo pikir lo sokap Gue udah tahu lo itu brokap Gak beda jauh sama psikopat Lo itu penjahat kelas kakap Lo udah gue lupain Karir gue lebih penting Gue enggak ambil pusing Gue bahagia sama yang lain Kamu gak bisa Ya aku ikut aja Hapus tentang kita Enggak jadi masalah Aku tinggal Aku delete kontak Aku delete kontak Aku delete kontakmu Aku delete kontakmu Aku delete kontakmu Bisa Ya aku ikut aja Hapus tentang kita Enggak jadi masalah In a 1, 2, 3 Aku tinggal Aku delete kontak Aku delete kontak Aku delete kontakmu